Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan segenap puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita limpahan karunia yang tak terhingga, sehingga kita bisa berjumpa kembali di majelis ini tanpa ada halangan apapun. Barakallahu fikum. Ikhwan fillah a'azzakumullah, pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian Al-Aqidah Al-Islamiyah. Pembahasan kita malam hari ini tentang anwa'u syirkil akbar, macam-macam syirik besar. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa tingkatan kesyirikan itu ada dua, asyirkul asghar dan asyirkul akbar, syirik kecil dan syirik besar. Barakallahu fikum. Kita juga telah mengetahui perbedaan antara asyirkul asghar dan asyirkul akbar. Di antara perbedaan yang sangat mencolok ialah ketika seorang meninggal dunia dalam keadaan belum bertobat dari asyirkul asghar dan asyirkul akbar. Bagi mereka yang belum bertobat dari asyirkul akbar, maka kekal di dalam neraka. Sedangkan bagi mereka yang belum bertobat dari asyirkul asghar, maka tidak kekal di dalam neraka. Oleh sebab itulah penting bagi kita untuk mengetahui macam-macam asyirkul akbar itu, dengan harapan kita bisa selamat dari penyimpangan-penyimpangan yang menjurus kepada asyirkul akbar. As-su'alul awal, soal yang pertama. Hal nastaghitsu bil amwat awil ghaibin? Apakah kita boleh minta bantuan atau istighatsah kepada orang yang telah mati atau kepada makhluk ghaib? Al-jawab, la nastaghitsu bihim bal nastaghitsu billah. Kita tidak boleh minta bantuan kepada mereka, tetapi kita hanya minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yad'una min dunillah la yakhluquna syai'an." Wa hum yukhlaqun. Orang-orang yang menyeru kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, menyembah kepada selain Allah, maka yang disembah itu tidak bisa menciptakan apapun. Bahkan mereka juga makhluk yang diciptakan. amwatun ghairu ahya, bahkan mereka itu banyak orang yang telah mati, sudah tidak hidup lagi. Wama yasuruna ayyana yub'atsun, dan mereka juga tidak merasa kapan mereka akan dibangkitkan. Faqala ta'ala id tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Ingatlah ketika kalian minta bantuan kepada Rabb kalian, maka Allah mengabulkan permintaan bantuan kalian. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya hayyu ya qayyum, ya Allah zat yang maha hidup dan yang maha berdiri sendiri, bi rahmatika astaghitsu, dengan rahmatmu aku meminta bantuan kepadamu. Hasan rawahu at-Tirmidzi. Hadis ini hasan diriwayatkan oleh at-Tirmidzi. Pembahasan kita pada malam hari ini ikhwana fillah a'azzakumullah, kita mulai dari al-istighatsah. Al-istighatsah menurut bahasa ialah talabul ghaus, itu minta bantuan. Sedangkan menurut istilah ialah talabul inqadi minas syiddati wal halak, meminta bantuan untuk menyelamatkan diri dari kesulitan dan kehancuran. Itu meminta bantuan untuk menyelamatkan diri dari kesulitan dan kehancuran. Istighosah ini ikhwan fillah a'azzakumullah masuk dalam pembahasan isti'anah, meminta pertolongan. Hanya saja bersifat apa ini? Khusus, yakni terkait dengan kesulitan, bencana, dan kerusakan. Nah, itulah sebabnya kalau kita lihat di tengah-tengah masyarakat ini, terlepas dari hukumnya ya, tapi penggunaan istilah istighosah ketika suatu negeri banyak dilanda bencana alam, kemudian juga huru hara dan lain sebagainya, maka mereka kemudian menggelar istighosah. Yang mereka maukan ialah meminta bantuan untuk menghilangkan kesulitan, huru-hara, kerusakan, kehancuran, dan kebinasaan. Pokoknya hal-hal yang tidak enak-enak. Itu namanya istighosah, ya, minta bantuan untuk menyelamatkan diri dari sesuatu yang tidak enak-enak, yang susah, yang sulit, yang membinasakan. Baik. Untuk mengetahui mana istighosah yang termasuk asyirkul akbar dan mana istighosah yang bernilai ibadah, bahkan mana istighosah yang diperbolehkan, kita harus mengetahui macam-macam istighosah. Dengan mengetahui macam-macam istighosah, kita bisa menentukan hukumnya dengan tepat. Barakallahu fikum. Macam yang pertama, al-istighatsatu billahi azza wa jal. Minta bantuan kepada Allah azza wa jal. Nah, istighatsah yang ditujukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini termasuk afdalul a'mal wa akmaluha, amalan yang paling afdal dan yang paling sempurna, dan ini bernilai ibadah dan menjadi kebiasaan para nabi dan rasul dan para pengikut mereka. Minta bantuan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala di saat mereka mengalami kesulitan. Sebagaimana yang disebutkan dalam suratul Anfal ayat yang ke-9, idh tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Ingatlah ketika kalian meminta bantuan kepada Rabb kalian, kemudian Rabb kalian mengabulkan permintaan kalian. Anni mumittukum bi alfim minal malaikati murdifin. Sungguh aku memberi bantuan kalian dengan 1000 malaikat yang turun secara berbondong-bondong. Hal ini ikhwanabatina azakumullah diriwayatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitabul jihad mengenai peristiwa Perang Badar. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kaum musyrikin, jumlah mereka 6 kurang lebih 1000 personil. 1000 orang itu banyak. Ya. Dia 1000 orang personil. Sedangkan para sahabat yang ikut perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kurang lebih 313. Ini jumlah yang tidak seimbang, ya. 3 lawan 1. 3 banding 1. Maka saat itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian beristighosah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau menghadap kiblat, kemudian mengangkat kedua tangannya dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk minta keselamatan dan kemenangan. Karena kalau kaum muslimin saat itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka beliau khawatir tidak ada lagi yang menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Terus beliau beristighosah, minta bantuan kepada Allah subhanahu wa ta'ala sambil mengangkat kedua tangannya sampai selendang yang ada di pundak beliau terjatuh dan diambil oleh sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala, kemudian dikembalikan lagi di pundak beliau. Abu Bakar terus di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kemudian berkata, "Ya Nabi Allah, kafaka munasadatak, kafaka munasadatuka rabbaka. Fa innahu sayunjizulaka ma wa'adaka." Fa anzalallahu hadhihi al-ayah. Wahai Nabi Allah, cukup munajatmu kepada Rabbmu, sungguh Allah akan menunaikan janjinya kepadamu Maka turunlah ayat ini tadi. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan istighosah Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan menurunkan apa ini? 1000 orang malaikat. 1000 personil malaikat. Yang setelah itu kemudian Allah memberi kemenangan kepada kaum muslimin. Barakallahu. Namanya apa ini? Al-istighosah billahi azza wa jalla. Istighosah semacam ini kepada jemaah asakumullah merupakan kebiasaan para nabi dan rasul dan orang-orang yang mengikuti ajaran mereka ila yaumil qiyamah, dan termasuk jenis amalan yang paling afdal, yang paling sempurna, dan termasuk bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Taibarakatuh. Kita lanjutkan al-istighosah yang kedua. Al-istighosah bil amwat awil ghaibin. Beristighosah kepada orang yang telah mati atau kepada makhluk ghaib. Di makhluk gaib itu meliputi malaikat, meliputi bangsa jin, meliputi manusia yang jauh tempatnya dan tidak ada komunikasi atau alat komunikasi. Istighosah jenis ini termasuk asyirkul akbar, syirik besar. Nah, karena orang yang beristighosah pasti memiliki keyakinan bahwa mereka yang dimaksud, yakni orang yang telah mati atau makhluk gaib, mampu untuk memberi bantuan. Padahal mereka tidak bisa memberi bantuan. Nah, karena sudah mati. Pasti ada keyakinan-keyakinan tertentu bahwasanya orang yang telah mati itu bisa baik memberi bantuan. Adapun pada makhluk gaib semacam bangsa jin misalkan, ini karena meminta bantuan kepada mereka, ini pasti dengan persyaratan-persyaratan yang intinya adalah kekufuran, kesyirikan, dan penyimpangan. Enggak mungkin bangsa jin itu ngasih bantuan cuma-cuma. Kepada malaikat, karena memang beda alam. Barakallahu. Kepada orang yang telah mati tapi di tempat yang jauh, tidak ada alat komunikasi, pasti ada keyakinan mereka mampu mendengar jarak jauh. Mereka sakti dan mampu mengatur alam untuk bisa menyampaikan hajat orang yang minta bantuan kepada mereka. Tindakan-tindakan semacam inilah yang menyebabkan para ulama memvonis hal-hal tersebut termasuk asyirkul akbar. Nah, karena ritual-ritual yang mereka lakukan berupa merendahkan diri dan juga yang lainnya, pengagungan ini sebetulnya hanya hak Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya disebutkan dalam surat An-Nahl tadi, walladzina yad'una min dunillah la yakhluquna syai'a wa hum yukhlaqun amwatun ghairu ahya wa ma yas'uruna ayyana yub'atsun. Orang yang mereka sembah selain Allah tidak bisa menciptakan apapun, bahkan mereka itu yang diciptakan oleh Allah, mereka mati tidak hidup, dan mereka bahkan tidak sadar kapan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang termasuk asyirkul akbar. Kemudian yang ketiga, al-istighatha bil ahya al-alimin al-qadirin ala al-ighatha. Minta bantuan kepada makhluk hidup yang mengetahui permintaan kita dan mampu untuk membantu kita. Maka ini hukumnya jaiz, boleh, asalkan tidak ada unsur at-ta'awun alal ismi wal udwan. Seperti dalam surat Al-Qasas ayat surat Al-Qasas ayat 15. Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan tentang Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ketika itu Nabi Musa melihat ada dua orang yang berkelahi. Satunya dari keturunan Bani Israel, satunya dari orang Kipti, Mesir asli. Fastaghathahu alladhi min syi'ati 'ala alladhi min adwi. Orang yang menjadi golongan Nabi Musa, yakni dari keturunan Bani Israel, minta bantuan kepada Nabi Musa untuk menghadapi musuhnya, yaitu orang Kipti. Fawakazau Musa faqadha 'alaihi. Maka Nabi Musa pun memberi bantuan dengan menempeleng orang Kipti itu sampai akhirnya mati. Taib. Nabi Musa ada di tempat orang yang minta bantuan tadi. Nabi Musa hidup saat itu. Nabi Musa mampu memberi bantuan kepada orang tadi. Maka hal ini apa ini? Diperbolehkan, asalkan tidak dalam rangka at-ta'awun alal ismi wal udwan, tidak saling membantu dalam perbuatan dosa dan perbuatan melampaui batas. Nah, baik. Dengan demikian ya khana bidina azakumullah, kita sudah mengetahui mana istighatsah yang termasuk asyirkul akbar. Dan itulah yang disebutkan dalam kitab Al-Aqidah Islamiyah, yaitu al-istighatsah bil amwat awil ghaibin. Naam. As-su'al tsani, soal yang kedua. Hal tajuzu al-isti'anatu bighairillah, apakah boleh minta pertolongan kepada selain Allah? Al-jawab, la yatajuzu, tidak diperbolehkan. Wa dalilu qawluhu ta'ala, dalilnya ila firman Allah subhanahu wa ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada-Mu lah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada-Mu lah ya Allah kami meminta pertolongan. Nahussuka bil ibadah, kami khususkan ibadah ini untuk-Mu ya Allah. Wad du'a wal isti'anah, kami khususkan doa dan minta pertolongan hanya kepada-Mu ya Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sa'alta fas'alillah." Jika engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. "Wa idza sta'anta fasta'in billah." Dan jika engkau minta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Rawahu at-Tirmidzi wa qala hasan sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan dia mengatakan hadis ini hasan sahih. As-su'alu tsalits, hal nasta'inu bil ahya? Apakah kita boleh minta pertolongan kepada orang yang masih hidup? Al-jawab na'am. Fima yaqdiruna 'alaih. Dalam perkara yang mereka mampu. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Dan saling tolonglah kalian dalam perbuatan baik dan ketakwaan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhi." Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Barakallahu. Pembahasan kita yang kedua, ikhwan fillah a'azzakumullah, tentang al-isti'anah. Al-isti'anah itu talabul aun, minta pertolongan. Ini lebih umum daripada istighatsah. Minta pertolongan dalam segala perkara, ya. Baik perkara yang menyenangkan atau perkara yang apa ini? Yang tidak menyenangkan. Kalau istighatsah kan minta bantuan khusus dalam perkara yang tidak menyenangkan. Kalau isti'anah lebih umum daripada istighatsah, tapi sama-sama meminta pertolongan. Naam. Untuk mengetahui mana al-isti'anah yang termasuk asyirkul akbar, mana yang tidak, kita juga harus tahu macam-macam al-isti'anah. Al-isti'anah ada beberapa macam. Yang pertama ialah al-isti'anatu billah, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini termasuk ibadah yang disyariatkan, termasuk ciri khas ahlu tauhid yang selalu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang dijelaskan dalam surat Al-Fatihah, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Hanya kepada-Mu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada-Mu ya Allah kami memohon pertolongan. Kemudian yang kedua, al-isti'anah bil ahya, minta pertolongan kepada orang yang masih hidup. Al-Qadir, yang mampu. Nah, ini sebagaimana yang dijelaskan tadi, hukumnya boleh asalkan tidak berta'awun alal ismi wal udwan. Bahkan ini disyariatkan bagi mereka yang diminta bantuan atau pertolongan untuk menolong, ya. wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, dan hendaklah kalian saling menolong dalam perbuatan baik dan ketakwaan. Wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi, Allah akan menolong hambanya selama hamba itu mau menolong saudaranya. Kemudian yang ketiga, isti'anah bil amwat awil ghaibin. Nah, minta pertolongan kepada orang yang telah mati atau makhluk ghaib. Barakofikum. Ini hukumnya sama dengan istighosah kepada orang yang telah mati atau orang yang ghaib. Inilah yang termasuk asyirkul akbar. Nah, mana pasti akan melakukan ritual-ritual merendahkan diri, memuja-muja orang yang telah mati, atau bahkan melakukan ritual dengan menyembelih hewan korban sebagai pemulus permintaan atau permohonan. Ini semuanya ritual-ritual tadi pasti ada dan merupakan syarat, apalagi yang diminta adalah makhluk gaib bernama bangsa jin. Ini pasti minta tumbal-tumbal yang menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ini menyebabkan pelakunya adalah melakukan asyirkul akbar. Ini yang termasuk jenis asyirkul akbar. Nah, selanjutnya as-su'alu rafi, soal yang keempat. Hal yajuzun nadru li ghairillah, apakah boleh bernadar kepada selain Allah, bernadar untuk selain Allah? Al-jawab, la yajuzun nadru illa lillah, tidak boleh bernadar kecuali untuk Allah. Di qaulillahi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, id qalat imratu Imran, ingatlah ketika istri Imran berkata, Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharra, ya Allah Rabbku, sungguh aku bernadar untukmu dengan apa yang ada dalam perutku. Saya bebaskan dia untuk mengabdi untuk agama. Fataqabbal minni, maka terimalah nazar dariku. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam, dan juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nadara ayuti Allah falyuti'hu, barang siapa yang bernazar untuk mentaati Allah, maka hendaklah dia mentaati Allah. Wa man nadara ayasiyahu fala yasih, dan barang siapa yang bernazar bermaksiat kepada Allah, maka janganlah dia bermaksiat kepadanya. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Baik, pembahasan kita yang ketiga adalah tentang an-nadr, nazar. Nah, nazar ikhwan abdina azakumullah, ini termasuk jenis ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak boleh persembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mempersembahkan nazar itu untuk selain Allah, maka dia telah melakukan asyirkul akbar. Jadi kalau ditanya kenapa orang yang bernadar untuk selain Allah melakukan asyirkul akbar, karena an-nadru, nadar itu termasuk jenis ibadah, dan ibadah itu hanya untuk Allah, tidak boleh untuk yang lain. Kalau dia memperuntukkan nadar itu untuk Allah, nah, dan juga untuk yang lain, berarti telah melakukan apa ini? Kesyirikan. Baik. Kemudian nadar ikhwan fillah azakumullah dikatakan masruq, disyariatkan. Dikatakan nadar syar'i, nadar yang baik apabila memenuhi 6 persyaratan. Nadar ini termasuk sesuatu yang masruq jika memenuhi 6 persyaratan. Syarat yang pertama, ayakuna lillah la li ghairi. Nadarnya untuk Allah, bukan untuk yang lain. Yang kedua, ayakuna fi ta'ah la fi ma'siyah. Nadarnya nam dalam ketaatan, bukan nadar dalam kemaksiatan. Yang ketiga, ayakuna mimma yutiquhul abdu la fima la yutiqu. Nadarnya adalah sesuatu yang dimampui oleh hamba, bukan perkara yang tidak dimampui. Jadi bentuk nadarnya adalah perkara yang masih mampu dilakukan oleh seorang hamba, bukan nadar sesuatu yang tidak dimampui. Yang keempat, ayyakuna fima yamlikuhul abdu la fima la yamlikuhu. Nazarnya termasuk perkara yang dimiliki oleh hamba itu, bukan perkara yang tidak dimilikinya. Nazar memberikan kebun untuk fisabilillah kalau sembuh, ya misalkan. Nah, kebunnya itu kalau miliknya maka nazar yang syar'i. Tapi kalau kebun itu miliknya orang, ya enggak syar'i. Ya Allah, aku bernazar. Naam. Aku sedekahkan fisabilillah kebun tetanggaku. Enggak boleh, ya. Enggak miliknya kok, dinadarkan, ya. Yang keenam, yang kelima, Allah yakuna fi maudhi kana ya'budu fihi ghairuh, kana yu'badu fihi ghairuh. Nadarnya tidak boleh di tempat yang di situ ada yang disembah selain Allah. Tidak boleh mengucapkan nazar di tempat yang di situ ada selain Allah yang disembah. Misalkan bernazar di depan, di dalam gereja, bernazar di candi Borobudur, ya, atau di tempat-tempat yang di situ ada selain Allah yang diibadai, enggak boleh. Yang keenam, Allah ya'taqid an-nadir ta'thira an-nadar fi husuli ma nadara min ajli. Yang bernadar tidak boleh meyakini bahwa hasil nadarnya adalah pengaruh dari nadarnya, tetapi harus meyakini itu semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jika 6 ketentuan ini dipenuhi, maka nazarnya adalah nazar yang berpahala. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Al-Bukhari, "Man nadara ayuti Allaha falyuti'hu." Barang siapa yang bernazar untuk mentaati Allah, maka hendaklah dia mentaati Allah dengan nazarnya tadi. "Wa man nadara ayasiyahu fala ya'sihi." Dan barang siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, maka jangan bermaksiat kepada Allah dengan memenuhi nazar itu. Harus dihentikan. Naam, barakallahu fikum. Jadi di sini juga ada faedah. Kalau ada orang itu bernazar dalam kemaksiatan, maka wajib untuk membatalkan nazarnya. Misalkan aku bernazar nanti malam mau meminum khamr 1 galon. Nah, ini nazar fi maksiyah. Ya, wajib dibatalkan, tidak boleh dipenuhi. Nah, atau nazar untuk menyembah setan, nggak boleh dipenuhi, ya. Nah, punya nazar-nazar yang menyimpang atau dosa wajib dibatalkan, tidak boleh dipenuhi. Harfik. Selanjutnya, as-su'alul khamis. Soal yang ke-5. Hal yajuzu dhabhu li ghairillah. Apakah boleh menyembelih korban untuk selain Allah? Al-jawab la yajuz, enggak boleh. Wa dalilu qaulullah ta'ala, dalilnya ialah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul, katakanlah, inna salati, sesungguhnya salatku, wanusuki, dan korbanku, wamahyaya, dan hidupku, wamamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, untuk Allah Rabb alam semesta. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Wabidzalika umirtu, dan dengan itulah aku diperintah. Wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah orang yang pertama kali bersadir kepada Allah. Nusuki dzabhi lil hayawan. Nusuki artinya korbanku dengan hewan. Wa qala ta'ala fasholli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah hewan korban untuk Rabbmu. Inha aitbah lillahi wahdah wala tatbah li ghairihi. Sembelihlah hewan korban untuk Allah semata. Jangan engkau menyembelih hewan korban untuk selain Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan juga bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih hewan korban untuk selain Allah. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Pembahasan kita yang keempat tentang macam-macam asyirkul akbar ialah adzabhu li ghairillah, menyembelih hewan korban untuk selain Allah termasuk dalam asyirkul akbar. Nah, kenapa? Karena adzabhu, menyembelih hewan korban, itu termasuk bentuk apa yang ibadah. Wal ibadah la takunu illa lillah, dan ibadah itu tidaklah kecuali untuk Allah. Faman syarafaha li ghairillah faqad asyraka syirkan akbar. Maka barang siapa yang mempersembahkan ibadah itu kepada selain Allah, maka dia telah melakukan apa ini? Asyirkul akbar. Nah, tapi untuk menghindari kesalahpahaman dalam masalah menyembelih hewan kurban ini, apa sih yang dimaksud untuk Allah dan apa sih yang dimaksud untuk selain Allah itu? Ya, untuk Allah maksudnya itu diniati lillahi ta'ala dengan bacaan apa ini? Bismillah. Entah itu untuk hewan kurban yang disembelih pada hari raya Idul Adha atau ayam mutasyrik, naam, ataukah untuk yang lain, barakofikum, untuk dimakan rame-rame, ya, atau apa. Dan yang dimaksud dengan adab quli ghairillah, menyembelih hewan kurban selain Allah, itu memang niatnya dipersembahkan untuk selain Allah. Ya, baik menyebut bismillah ataupun tidak, apalagi tidak, ya. Nah, kalau dipersembahkan kepada selain Allah, ditujukan kepada selain Allah, ini yang dimaksud dengan asyirk akbar. Nah, sesembelian itu ada beberapa macam. Nah, ada yang masyru'ah, disyariatkan. Jadi nyembelih juga berpahala. Enam, juga bisa dinikmati. Barakofikum. Bisa menikmatinya, kemudian apa ini? Dapat pahala. Namanya dzabaih masyru'ah, sesembelian yang disyariatkan. Yang pertama ialah adhuhaya, hewan korban. Pada saat 10 Dzulhijjah atau Idul Adha atau ayam mutasyrik, dapat pahala, bisa menikmati dagingnya, ya. Nah, kemudian al-hadaya, hadiah. Jadi menyembelih korban, menyembelih binatang. Naam. Apa al-hadiyah binatang haji, barfiq, ya, ini untuk orang yang sedang naik haji, ya. Kalau melakukan haji tamattu, mereka harus menyembelih naam korban haji, binatang haji, kambing atau sapi, ya, atau unta. Nah, ini di samping berpahala juga dapat menikmati. Kemudian dzabhun nudur lillah, menyembelih hewan karena nazar, juga di samping berpahala juga apa ini? Bisa menikmati. Aku bernazar menyembelih kambing besok, gitu ya. Karena Allah beli, bagikan, makan, dapat pahala juga bisa menikmati daging. Kemudian al-aqiqah wan nasikah. Nah, ini punya anak laki 2 kambing, punya anak perempuan 1 kambing, sembelih dapat pahala, bisa juga menikmati dagingnya. Kemudian adzabhu fil walimah. Nah, ini acara walimah, nyembelih kambing, nah, atau nyembelih sapi, atau apa lagi, nyembelih ayam, ya enggak apa-apa, walimah, ya. Nah, dapat menikmati dagingnya juga berpahala. Kemudian adzabhu liikramid dhuyuf, nyembelih hewan untuk memuliakan tamu. Ya, ada tamu datang 3 orang begitu, woi, sembelikan 1 ekor kambing, nah, keroyok rame-rame 3 orang. Nah, Mantap ya. Nah. Kemudian dzabhu shadaqah. Nyebelih untuk disedekahkan. Dia misalkan dagang sapi ya. Nyebelih sapi, sebagian disedekahkan, sebagian apa ini? Dijual. Nah, sebagian yang sedekah tadi itu dia bisa dapat pahala. Kemudian dzabhu fidyah. Nyebelih hewan untuk membayar fidyah. Nah, baik ketika haji atau umrah. Nah, kemudian ada dzabaih mubahah, nyembelih hewan yang sifatnya mubah. Nah, tidak dapat pahala, tapi mubah. Itu dzabhul bai', nyembelih hewan untuk dijual. Memang usahanya jual beli apa ini? Daging kambing atau sapi, ya, ya. Sudah boleh, tapi enggak dapat pahala, ya. Nah, atau ada kulil akri yang beli hewan dimakan sendiri. Nah, ini tanya anaknya, pengen apa? Kambing bi, ya sudah beli kambing, beli keluarga gitu. Nah, makan sendiri. Ada juga dzabaih muharramah, sembelian yang diharamkan, bahkan sebagian masuk dalam asyirkul akbar. Nah, ini semuanya masuk dalam daftar adzabhu li ghairillah, menyembelih hewan korban untuk selain Allah, untuk berhala, untuk jin, untuk orang yang mati, untuk apa itu? Kumbal, sumur, angker, atau sekarang ini kalau mau buka perumahan baru ya, sebelum bangun yaitu patokoh utama tempat itu nyembeli kepala kerbau ditanam di tanah yang akan dibangun perumahan baru itu. Ya kan? Begitu. Baik. Atau nyembeli dipersembahkan untuk lautan supaya ombaknya enggak mewaskan orang ya, nah. Dan lain sebagainya. Pokoknya ini semuanya masuk dalam adzabhu li ghairillah. Nah, ada yang termasuk asyirkul akbar. Baik. Ada juga yang hanya masuk syirkul asghar. Nah, antaranya yang menyembelih korban. Nah, ketika terjadi perselisihan, sebagai persyaratan bagi lawannya untuk damai, aku atau kita mau damai dengan kalian dengan syarat kalian nyembelih kurban untuk kami. Ya, selamatan perselisihan kita. Taib. Atau nyembelih kurban, nyembelih hewan indal khimar untuk pembukaan perjudian, ya, dan lain sebagainya. Atau menyembelih korban untuk Allah tapi di kuburan. Nah, ini kalau untuk kuburan syirik akbar, tapi kalau untuk Allah tapi nyembelihnya apa ini? Di kuburan. Nah, itu termasuk asyirkul asghar dan yang lainnya. Barakallahu. Nah, dengan demikian kita mengetahui beberapa contoh asyirkul akbar. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita semua dari segala bentuk kesyirikan, baik yang asghar maupun yang akbar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.